الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا هيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-84 dan setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau wahai Rasul di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. La tukallafu illa nafsak, tidak ada yang dibebani kecuali dirimu sendiri. Artinya engkau tidak akan terbebani dengan beban orang. Kalau orang tidak mau taat, bukan anda yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan memikul dosa masing-masing. La tukallafu illa nafsak. Semua diperintah, semua dituntun. Tidak akan ada seorang melakukan kebaikan kemudian kebaikan itu dinikmati oleh orang lain, atau seseorang melakukan kejelekan dan kejelekan itu ditimpakan kepada orang lain. Akan tetapi semuanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. In khairan fa khairun. Kalau memang kebaikan yang dilakukan, kebaikan pula yang dia akan dapatkan. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing amalannya. Wa harridil mu'minin. Engkau hanya bisa memberikan semangat. Barakallahu bikum. Memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk berjihad fi sabilillah, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Badar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Subhanallah. Para sahabat diperintahkan untuk bergerak menyerang pasukan Quraisy pada saat itu dengan persenjataan perlengkapan yang luar biasa. Disuruh berperang mereka dengan bahasa kumu, bangkitlah kalian semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Namanya tahriyul. Jadi pendorong. Subhanallah. Jadi tidak ada rasa gentar sedikit pun dari mereka ketika yang mereka harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ya harapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan setelah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu alaikum, untuk berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, bakhim bakhim, ini sungguh suatu yang luar biasa. sambil memandang korma yang ada di tangannya. Dan dia pun mengatakan, seandainya aku masih harus menghabiskan korma ini, sungguh kehidupan ini masih sangat panjang. Dan faqama faqatala hatta qutil. Maka dia pun bangkit dan menyerang musuh sampai dia mati syahid. Waharidil mu'minin. Barakallahu fikum. Dan seruan untuk jihad memperoleh kemenangan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikubarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak ada yang mau lari. Baik. Karena hanya dua yang mereka harapkan. Mati syahid dengan keutamaannya, atau kembali membawa ghanimah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru." Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menahan dan menghentikan kekuatan orang-orang kafir dengan pasukan kaum muslimin ini. Dengan adanya pasukan kaum muslimin, semangat juang dan usaha orang-orang kafir menjadi tumpul. Bahkan mereka kalah dalam peperangan. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Masya Allah. Wallahu ashaddu ba'sa, dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat. Baik. Wa ashaddu tankila, dan sangat keras siksaannya, balasannya terhadap orang-orang kafir. Nakal, balasan untuk orang-orang kafir sangatlah kuat. Allah Subhanahu wa taala berpindah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Baik. "Man yashfa' syafa'atan hasanatan," barang siapa yang memberikan syafaat, pembelaan. Pembelaan bukan hanya saja di dunia, di hari akhirat, tapi di dunia ini. Memberikan pembelaan. Syafaat itu artinya genap. Dan ganjil itu witir. Ketika seseorang butuh sesuatu pada seseorang, dia hanya sendirian. Barakallahu fikum. Boleh jadi apa yang dia butuhkan dia tidak dapatkan dari orang yang memilikinya dan dia harapkan bisa menolong membantunya, karena dia tidak dikenali. Tapi melalui perantara dan syafaat si fulan yang kenal dengan orang yang memiliki kebaikan ini senantiasa membantu, diantarlah dan diberilah syafaat orang ini yang tadinya sendiri menjadi dua. Namanya syafaat. Jadi menghadaplah mereka kepada seseorang untuk satu kebutuhan, satu kepentingan. Melalui syafaat ini dia pun ditertolong, dia pun dibantu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma yasha atau masha." Isfa'u tujaru, hendaknya kalian memberikan pembelaan. Barakallahu fikum. Tujaru, kalian akan dipahalai. Jadi namanya syafaat. Biasanya di pondok-pondok pesantren, ya karena sekian banyak orang, ada yang malas, ada yang ya biasa-biasa saja, ada yang rajin. Barakallahu fikum. Ketika yang malas ini sudah bertahun-tahun berada di pondok pesantren, tidak ada juga perkembangannya, semangat belajarnya juga tidak ada. Sementara selama ini dia memakai fasilitas pondok pesantren. Maka pimpinan pondok pun mengatakan, Fulan, sudah terlalu banyak masuk laporan ke anak tentang ente. Jadi, tidak ada semangat ente belajar. Sementara fasilitas ini banyak yang membutuhkannya dari orang-orang yang pengen belajar. Baik. Sekarang Anda kemas-kemas, besok Anda tidak ada lagi di pondok ini. Pimpinan mengatakan demikian. Ternyata ada orang memberi syafaat. Datang ke si Fulan dulu mengatakan, ya akhi, antum sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di sini. Kitab apa saja Anda sudah selesaikan? Kau belajar apa saja? Sementara si Fulan baru 1 tahun, masya Allah perkembangannya luar biasa. Ente semangat. Baik. Nah sekarang, pimpinan pondok sudah mengusir antum. Bagaimana sekarang? Ente mau semangat ulang dan berjanji untuk kembali ke keinginan pertama antum datang ke sini belajar. Bagaimana? Ente siap untuk belajar? Ana akan menghadap ke pimpinan, memberikan pembelaan agar supaya ente tetap di sini dan ente berubah. Ini namanya syafaat. Ini namanya syafaat. Maka berangkatlah keduanya setelah sepakat bahwa dia akan berubah, dia akan mau belajar, dia akan ini dan itu. Khas. Berangkatlah ke hadapan syekh atau ke hadapan pimpinan dan menyatakan bahwa dia siap untuk kembali belajar, semangat menuntut ilmu. Maka syekh pun mencabut dari barakallahu fikum ketetapan pengusirannya tadi karena adanya orang yang memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Isfa'u tu'jaru. Silakan kalian memberikan pembelaan. Karena boleh jadi barakallahu fikum seorang tidak memiliki apa-apa kecuali jabatannya, kecuali kedudukannya, kecuali kehormatannya. Dia dengan itu bisa memberikan banyak bantuan. Barakallahu fikum. Kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, dia bisa manfaatkan untuk membantu banyak orang. Subhanallah. Dan dia tidak boleh mengambil upah dari syafaat itu. Dia tidak boleh mengambil upah dari syafaat itu. Sama sekali tidak diperbolehkan. La haula illa billah. Sama seperti ketika orang meminjamkan uang, sama sekali tidak boleh apa? Mengambil riba. Karena yang diinginkan dari kebaikan ini adalah pahala amal soleh. Barakallahu fikum. Pahala amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Syafa'ah hasanah, kalau yang dia bela itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebalikannya, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberikan pembelaan terhadap kejelekan, keburukan, kemungkaran, untuk tetap langgeng kemungkaran itu, kesyirikan itu, kebid'ahan itu, yakullahu kiflun minha, maka yang memberi pembelaan ini pun juga akan mendapatkan dosa. Barakallahu fikum, dari kemaksiatan yang tetap langgeng karena syafaatnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengawasi. Barakallahu fikum. Maha menyaksikan. Barakallahu fikum. Itu poin yang kedua yang kita dapati di ayat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberi tahiyah, Tahiyah itu adalah ucapan penghormatan, doa dalam bentuk ucapan assalamualaikum. Baik, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. 30 pahala dan 30 keutamaan. Memberi salam taib adalah sunnah, tuntunan, ditekankan, barakallahu fikum, dan membalasnya adalah kewajiban. Sebagaimana dalam ayat ini, fahayyu bi ahsana minha, hendaknya kalian membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, aurduha, atau engkau membalasnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya, ini ketika ada orang memberi salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita membalasnya waalaikumsalam warahmatullah. Baik, itu lebih bagus. Atau yang serupa setimpal dengannya, waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang serupa dengannya, waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan ditambah wa maghfiratuhu, dan ampunannya. Baik. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Baik. Dan ini salam, barakallahu fikum, hampir pudar. Orang ketemu tidak lagi memberi salam. Baik. Tapi mengatakan halo. Apalagi sekarang ini, halo guys. Baik, halo ces, halo bos. Dan lagi salam yang dipakai. Baik. Subhanallah. Padahal semestinya inilah yang disampaikan. Inilah yang terbaik dari ucapan yang diucapkan ketika kita bertemu dengan saudara kita. Betapa tidak? Ini adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah dalam kehidupan kita ini yang kita cari? Assalam, keselamatan. Selamat dari semua mara bahaya. Selamat dari semua penderitaan dan kesusahan. Selamat dari sesuatu yang menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullah. Kita didoakan rahmat. Semoga Allah merahmati anda. Rahmat lawannya adalah laknat. Barakallahu alaikum. Warahmatullah. Kemudian yang ketiga, wabarakatuh, keberkahan. Tidakkah ini yang kita cari, yang kita harapkan? Barakallahu alaikum. Maka kita menjawab pula dengan yang sama atau yang lebih baik, waalaikumsalam, dan untuk kalian juga. Barakallahu fikum. Untuk kalian juga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian salam ini jangan dipermainkan, jangan dijadikan barang perolok-olokan. Diucapkan sebagaimana mestinya, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Jangan dipanjang-panjangkan, jangan di subhanallah. Ibarat orang-orang main-main dalam pengucapannya, tidak bisa, karena doa. Barakallahu fikum. Dan inilah yang akan menimbulkan dan memunculkan cinta dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Ibsya'us salam. Baik. kita saling mencintai dengan memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Sampai masalah mengirim salam pun di barakallahu fikum disyariatkan. Akhi, antum mau ke mana? Ana mau ke sipulan. Oh iya, titip salam untuk dia dari ana. Barakallahu fikum. Ini adalah suatu kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tayib, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya Maha memperhitungkan. Tayib, akan mengganjari semua apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini tiga poin tentang jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Dan seruan untuk berperang, memberi semangat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Berikutnya adalah syafa'ah, pembelaan. Maka siapa yang memberikan pembelaan untuk kebaikan, maka kebaikan juga dia akan dapatkan. Siapa yang boleh memberi pembelaan untuk kejelekan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah memberi salam. Barakallahu fikum. Memberi salam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.